Tanpa masa, tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita semua yang pernah dilakukannya, dan berkata